Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul ikhwah rahimakumullah, melanjutkan penjelasan tentang perjalanan manusia menuju negeri yang abadi, menuju alam akhirat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan dunia ini akan fana, alam semesta ini akan hancur, dan semua akan berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sesuatu yang mungkin perlu diperingatkan. Sebagian orang terkadang mengucapkan kepada orang yang sudah meninggal bahwa fulan telah berpulang menuju peristirahatan terakhir. Mungkin ada kalimat seperti itu, telah pulang menuju peristirahatan terakhir. Ini kalimat yang keliru, karena alam kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Masih ada alam yang setelahnya, yaitu alam akhirah. Kemudian juga terkadang ada ucapan sebagian orang, fulan telah berpulang menuju rahmat Allah. Ya, seperti ini tidak benar. Apa Anda tahu jika fulan yang meninggal itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kamu mengatakan niat saya kan doa, jawabannya, kalau memang niat kamu doa, ya sudah, katakan semoga Allah rahmati dia. Seperti itu. Kemudian ada kalimat yang sering terucap, almarhum. Kalau orang kita bilang almarhum. Yang benar apa? Almarhum. Dan yang aneh, kata almarhum ini pun terkadang diberikan kepada jenazah yang kafir. Jelas-jelas dia kafir, kemudian almarhum fulan. Ini enggak boleh. Seandainya pun itu jenazah seorang muslim, kemudian kita mengatakan almarhum. Pengertian almarhum di sini ada dua perincian. Kalau kamu ketika mengatakan almarhum dengan meniatkan jazm, memastikan bahwa fulan dirahmati, itu enggak boleh. Tetapi kalau kamu mengatakan fulan almarhum niatkanlah doa semoga dirahmati, sebagian ulama katakan boleh. Tapi menggunakan lafaz yang tidak mengandung ya penafsiran yang tidak baik lebih utama, seperti rahimahullah atau yarhamuhullah, semoga Allah merahmati. Ini lebih apa? Lebih bagus. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberi perumpamaan. Memberi perumpamaan antara dia dengan dunia. Itu ibarat seorang pengendara yang beristirahat di siang hari di bawah pohon, lalu pengendara tadi pergi yang meninggalkannya. Ar-Rasul alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan dunia ini hanya persinggahan sementara. Hanya persinggahan sementara. Seperti ibaratnya seorang musafir. Maksud pula seorang pemudik misalnya. Ya, ketika mudik di tengah jalan istirahat, apa kemudian dia berhenti terus di situ? Setelah kiranya ngantuknya hilang, letihnya sudah pergi, dia melanjutkan kembali perjalanannya. Seperti itu ibarat dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di banyak ayat tentang permisalan dunia, permisalan kehidupan dunia. Itu ibarat air hujan yang menerpa bumi, lalu bumi menumbuhkan tumbuhannya, hijau, ranau, indah, menawan. Kemudian tumbuhan yang hijau tadi kemudian setelah itu menguning, kemudian setelah itu dipanen, hilanglah keindahannya. Ya, lihat saja misalnya tanaman padi. Ketika baru berumur, taruhlah setengah bulan, satu bulan, indah sekali hijau. Orang yang menanamnya senang. Nanti kalau sudah berbuah dan sudah menguning, apalagi sudah dipetik buahnya, apa kita akan melihatnya sebagai tanaman yang indah untuk kita lihat? Seperti itu ibarat kehidupan dunia. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Karena memang semenjak kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah musafir. Kita adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka perlu diketahui, orang yang hendak berjalan, hendaklah dia tahu kemana arah dan tujuannya. Karena seorang apabila dia berjalan sementara tidak tahu arah, tidak tahu tujuannya, dan tidak pula tahu rintangan-rintangan jalan, maka dia akan capek belaka hasilnya. Seorang ketika dia melakukan perjalanan, dia tahu jalan, tahu rintangan jalan, dan kemana dia menuju. Tanpa seperti ini, maka akan sia-sia perjalanan seorang. Bisa jadi seorang dia sholat, bisa jadi seorang dia puasa, bisa jadi seorang dia sedekah, tetapi bukan diberikan kepada Allah SWT. Diberikan atau bertujuan mendapat pujian dari orang lain, maka sia-sia. Dahulu ketika dalam medan jihad, ada bapak dan anak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sang anak terbunuh dalam kondisi syahid insyaallah taala. Maka orang-orang pun memberi berita gembira kepada bapaknya. Bergembiralah, wahai fulan, sesungguhnya anakmu terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Apa itu syahid? Apa itu surga? Saya gak butuh surga. Kaum saya diserang, saya balas menyerang. Ya subhanallah. Berarti orang ini jihadnya bukan karena apa? Allah, bukan karena mengharap pahala, bukan karena ingin surga, tapi karena fanatik, tapi karena kaumnya diserang, dia bangkit melawan. Sebelum seorang jauh melangkah, hendaknya dia tentukan untuk siapa dia beramal. Jangan kemudian seorang capek beramal, hasilnya sia-sia. Dahulu sebagian salah mengatakan, kulu liman la yukhlis la tat'ab. Katakan kepada yang tidak tulus dalam beramal, enggak usah capek-capek, sia-sia kamu beramal. Kulu liman la yukhlis la tat'ab. Katakan kepada orang yang tidak tulus dalam beramal, kamu enggak usah capek-capek. Kenapa? Hasilnya sia-sia. Sehingga luar biasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menulis kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau memasukkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang berapa? Pertama kali. Untuk mengingatkan kita, sebelum kereta jauh berjalan, sebelum kita jauh melangkah, tentukan dulu arah tujuan kita, luruskan dulu niat kita. Dan diakhiri hadis Arba'in dengan hadis luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika kita meniatkan untuk berjalan di atas agama ini, kita meluruskan niat, kemudian mungkin di tengah jalan banyak kekurangan, banyak kekeliruan, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang yang menyadari kekurangannya dan bertobat dari kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah berada di umurnya sudah tua, di ujung dari apa akhir hayatnya, andai kata dia datang kepada Allah dengan bertobat, insaf, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat lebar-lebar bagi hambanya. Selama dua hal ini belum datang, maka tobat dikabulkan. Sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa sudah berada di tenggorokan, maka tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk berjumpa dengan Sang Kekasih, tentunya kita membawa oleh-oleh yang mulia, membawa sesuatu yang berharga, yaitu berupa amal kebaikan. Apakah itu harta yang kita infakkan, tenaga yang kita curahkan untuk orang lain, demikian pula pikiran atau yang lainnya dari apa yang kita bisa korbankan demi mendapatkan kecintaan Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasalam, wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, jadikan aku rindu kepada perjumpaan dengan-Mu. Rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di sisinya lah kenikmatan yang abadi. Adapun kenikmatan dunia hanyalah sesaat dan kita bisa merasakannya. Tetapi kita mungkin pernah memegang harta yang lumayan, kemudian kini harta itu telah tiada. Mungkin suatu saat kita pernah dalam kondisi punya kekuatan fisik yang luar biasa prima, sekarang mungkin sudah melemah. Ini sebagai bukti bahwa tidak ada yang langgeng di dunia ini. Yang langgeng adalah apa yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada kalian akan lenyap dan apa yang diperuntukkan di sisi Allah itulah yang kekal. Seorang mukmin tahu bahwa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan sia-sia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk memuaskan syahwat dan keinginan kita, tetapi untuk mewujudkan peribadatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah telah memberikan segala perangkat dan kecukupan. Kita diberi nikmat rezeki, kita diberi anggota tubuh yang normal, yang sehat, akal fikiran. Ini semua adalah faktor penunjang terwujudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada amal kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita ibadah kepadanya, bukan berarti Allah butuh kepada kita, sama sekali. Andai kata seluruh manusia ini kufur kepada Allah, enggak akan berkurang kekuasaan Allah. Andai kata semua manusia ini beriman kepada Allah, niscaya tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh dari alam semesta ini. Ikhwani rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan, manfaat dan kebaikannya akan kita petik sendiri di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kalau kata iman dan takwa disebutkan beriringan dalam ayat atau hadis, maka iman adalah amalan hati dan takwa adalah amalan anggota badan. Ya, sama dengan kalau iman dan amal sholih, illal ladina amanu wa amilus sholihat. Iman adalah amalan hati seperti tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, itu amalan hati. Kemudian takwa atau amal sholih itu amalan anggota badan. Ini kalau disebutkan iman dan takwa beriringan. Lihat buah dari ibadah akan dirasakan oleh orang yang melakukannya di dunia ini. Dia akan memetik sebagian kecil dari buah ibadah itu. Dan tentunya nanti dari kiamat lebih besar. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada orang yang kafir di dunia ini, apa kemudian Allah membiarkan orang yang beriman tidak diberi nikmat? Jika Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang kufur dan menentang kepadanya, apa kemudian orang yang taat disia-siakan? Tidak akan mungkin. Pernah suatu saat Ibnu Hajar al-Asqalani, al-imam, al-masyhur, ketika dia berserta rombongan, dicegat oleh seorang Yahudi penjual minyak. Dia pun heran, bukankah Nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kamu mukmin kok nikmatnya gitu, kendaraannya lumayan. Saya ini Yahudi, dari dulu penjual minyak baunya seperti ini. Kan saya kafir menurut Anda. Lihat, orang itu tidak tahu bahwa nikmat dunia yang didapat oleh seorang mukmin dibandingkan nikmat di akhirat yang akan dia dapatkan, gak ada apa-apanya. Sementara kesengsaraan orang kafir di dunia dibanding dengan kesengsaraan nanti di yaumil kiamah, kesengsaraan dunia seolah-olah apa? Surga. Jangan kira orang kafir itu gak sengsara. Sengsara mereka. Ya, sengsara. Andai kata lahiriahnya mereka nikmat, Anda gak ngerti batinnya. Seorang tidak bisa menilai seorang dari wujud lahiriah saja, tapi juga dilihat dari segala aspeknya, segala sisinya. Bagaimana kejiwaannya, bagaimana batiniahnya. Bisa jadi orang melihat lahiriahnya sengsara, tapi kok damai sekali, kehidupannya nyaman. Bisa jadi. Satu contoh, Syekhul Islam Taimiyah. Ini dikisahkan oleh Ibnu Qayyim, muridnya. Kami enggak pernah melihat seorang seperti Ibnu Taimiyah. Kami kalau sedang dirundung oleh masalah dan perkara itu berat, kemudian kami datang kepada guru kami, masih hidup waktu itu Ibnu Taimiyah, bukan gurunya yang sudah mati, bukan, datang kepada guru kami Ibnu Taimiyah, baru saja kita melihat sudah apa? Ya, problem-problem tadi sudah mulai berguguran. Melihat indahnya kesenangan itu terlihat dari wajahnya, padahal dari sisi duniawiyah Ibnu Taimiyah sangat apa? Ya, sederhana sekali, fakir, tapi terlihat ketentraman jiwa itu pada wajahnya. Tidak bisa sebuah kebahagiaan diukur dengan melimpahnya harta, dengan tingginya pangkat, banyaknya pengikut dan semisalnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ketika seorang beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjadikan hati-hati manusia condong kepadanya. Allah mengatakan dalam surat Maryam, innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, niscaya ar-Rahman itu Allah akan menjadikan kesintaan kepada mereka, menjadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Ibnu Katsir mengkisahkan ketika menyebutkan tafsir ayat ini, ada seorang, dia sholat selalu di saf awal. Tapi niatan dia supaya dipuji oleh orang. Orang ini hebat, saf awal. Setengah tahun dia seperti itu, setiap dia pulang dari sholat tuh orang-orang pada lihat sinis kepadanya nih. Seolah-olah ini orang yang riya, ini orang yang pamer. Seolah-olah seperti itu. Padahal dia gak ngomong, tapi seperti itu. Kemudian dia merubah niatnya. Sudah, tak rubah niat saya. Yang tadinya supaya saya dipuji, sekarang saya karena Allah SWT. Tapi tetap seawal. Tetap seawal. Subhanallah. Ya, setelah dia merubah niatnya, Allah SWT jadikan hati-hati orang itu yang dulunya sinis kok. Masya Allah, bagus pada dia. Lihat pengaruh dari niat. Jadi, jangan kita mencari keriduan orang. Karena banyak dari orang, kalau orang itu ada maunya. Kalau senang pada kita, kadang ada maunya. Dan Anda kalau ingin mencari keriduan seluruh orang, sesuatu yang mustahil. Asy-Syafi'i mengatakan, ridon nasi ghoyatun la tudrak. Mencari keriduan seluruh orang, ini cita-citanya enggak akan mungkin terwujud. Orang itu pasti ada yang senang dengan ente dan ada yang benci dengan ente. Apakah ente jadi orang baik atau jelek, seperti itu sudah. Gitu ya. Ente kalau jadi orang soleh, ada yang senang dan mungkin banyak benci. Jadi orang yang jahat, maling misalnya, ada yang benci, ada juga yang senang. Kalau memang sama hasilnya, kenapa enggak baik sekalian? Nah, seperti itu. Kemudian di saat kita menjalani kehidupan dunia ini, tentu kita butuh adanya penunjuk jalan dan teman dalam perjalanan. Kita sudah mengatakan bahwa hidup kita hanya ya sementara di dunia ini, bahwa kita ini musafir. Orang yang safar bepergian, dia harus tahu jalan, tahu rintangan jalan, kemana dia akan mengarah. Kemudian dia mencari penunjuk jalan supaya enggak tersesat, dan dia mencari teman supaya apa? Tenang dalam perjalanan. Penunjuk jalan kita dalam menapaki agama ini adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis itulah pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan merugi. Berkata Ibn Abbas tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Apa ada janji yang lebih ditepati dari janji Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, dia akan terbimbing jalannya, tidak akan tersesat di dunia, dan di akhirat nanti tidak akan celaka sampai kepada tujuan yang hakiki, itu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam meninggalkan bagi umat ini dua pusaka, yang barang siapa berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya, Al-Quran dan sunnahnya. Demikian pula kita butuh kepada bimbingan para ulama dalam memahami rambu-rambu jalan tadi, dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, karena mereka orang yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Sebagaimana orang kalau dia berkonsultasi tentang misalnya penyakit kulit, dia pernah konsultasi kepada dokter spesialis apa? Kulit. Ya, dia kalau ingin mengetahui misalnya bagaimana ya berdagang dengan modal sedikit untungnya banyak tanpa melanggar syariat, ya, tanya kepada ahli apa? Dagang. Seperti itu pula kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat kita dalam menjalankan agama, kita bertanya kepada ulama, kita menimba ilmu dari mereka, kita menimba ilmu dari mereka. Tanpa bimbingan ulama, bisa-bisa kita salah dalam memahami rambu-rambu itu. Ya, bisa-bisa salah dalam memahami rambu yang nanti akibatnya fatal. Satu contoh dalam sejarah adalah orang-orang Khawarij. Di saat mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat seperti Muawiyah, Amr bin As dan semisalnya, mereka berlandaskan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Kejadiannya, jadi waktu itu antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang sebelumnya terjadi pertikaian, mereka siap untuk berdamai dan berunding dengan mengutus masing-masing pihak ya utusan untuk berunding. Dari pihak Ali diutuslah sahabat Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah diutuslah sahabat Amr bin As. Maka dari sini orang-orang Khawarij mereka berontak. Bagaimana Kok kita berhukum kepada manusia, bukan berhukum kepada kitabullah? Mereka enggak paham. Kitabullah itu akan difahami oleh orang-orang yang mengetahuinya, orang yang memahaminya. Apa Al-Quran akan berbicara sendiri, ya fulan hukumnya seperti ini? Kan tidak. Ya, para ulama lah mereka yang apa? Yang membahasnya dan memahaminya, menjabarkannya. Kemudian dari situ lahir pengkafiran terhadap ya para sahabat. Sepintas mereka sangat tipis sekali kesalahannya, tetapi sangat fatal, yaitu dari sisi tidak mau kembali dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini kepada pemahaman ya Nabi dan para sahabat. Ada penafsirannya sangat lucu. Sebagian orang sufi ketika menafsiri firman Allah SWT, urqud birijlik hada mughtasalun baridu wa syarab, tentang Nabi Ayub yang ditimpa oleh penyakit. Ya, kemudian Allah mengatakan, hentakkan kakimu, disuruh menghentakkan kakinya supaya keluar darinya mata air, kemudian dia mandi darinya sembuh dengan izin Allah. Kata orang sufi, ini dalil bolehnya berzikir dengan berdansa. Ya. Nah, sebagian orang sufi itu kalau zikir sambil apa? Ya. Ada dari mereka zikir sambil lari-lari. Syekhnya di depan, kemudian bawa tongkat, ya, muridnya di belakang sambil lari-lari. Yang aneh lagi, mereka berdalil dengan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sehingga ada yang mempraktekkan, jadi kalau zikir dia berdiri, duduk, berbaringnya setengah jam, ya setengah pun mungkin lah seperti itu. Apa penafsirannya seperti itu? Berdiri, duduk, berbaring terus seperti itu. Dari berbaring ke berdiri lagi kan capek. Padahal yang dimaksud berzikirlah kepada Allah dalam segala keadaan. Baik kamu itu berdiri, baik kamu berbaring atau duduk, seperti itu yang dimaksud. Tapi seperti inilah akibat tidak mau memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Fatal sekali akibatnya. Capek beramal tapi sia-sia. Gak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ketika kita berjalan dalam menjalani agama ini, ketika kita menjalani agama ini, kita juga terkadang butuh adanya teman. Butuh teman, ya kan? Di samping kita ngerti rambu-rambu, kita juga butuh teman. Dahulu dikatakan ar-rafiq qabla tariq. Cari teman dulu sebelum apa? Ya, jalan. Karena jalan dalam kita beragama banyak sekali aral yang melintang, yang butuh adanya kekuatan. Jangankan kita yang lemah, Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Nabi Harun menemani dia dalam berdakwah, mengajak Fir'aun kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihi salam mengatakan, "Waj'alli wazira min ahli Harun akhi, ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira." Musa mengatakan, jadikanlah seorang dari keluargaku sebagai pendukungku, yaitu Harun, saudaraku. Kuatkanlah aku dengannya, ya Allah. Dan ikutkanlah dia dalam urusanku, dalam urusan dakwah. Kay nusabbihaka katsiran, agar kami banyak bertasbih kepadamu, ya Allah. Wa nadhkuraka katsiran, dan kami banyak berzikir kepadamu. Butuh teman dalam berdakwah, butuh teman dalam apa namanya berjuang, butuh teman dalam menjalankan agama ini, supaya kita tidak bersedih hati. Tetapi andai kata tidak ada teman, cukuplah Allah sebagai apa? Teman kita. Cukuplah Allah sebagai teman kita. Bayangkan Nabi sendiri ketika hijrah itu ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisah orang-orang yang kuat imannya, kuat perjuangannya. Lah kita, orang yang imannya seperti ini, amalannya juga mbuh. Ya. Kita butuh teman, ya, dalam menjalankan agama ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Di dalam Al-Quran tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat. Padahal waktu itu yang beriman itu hanya Ibrahim dan istrinya, tapi dikatakan oleh Allah sebuah umat. Kata ulama di Allah yastawhish salikat tariq hillatas salikin, agar orang yang menelusuri jalan agama ini jangan merasa sedikitnya orang yang berjalan. Anda selama menetapi jalan kebenaran, Anda adalah jamaah meskipun Anda sendirian. Tapi sekiranya di sana ada teman ya yang bisa mengingatkan kita di saat kita lupa, mendorong kita di saat kita malas, mengingkari kita di saat kita melakukan kemungkaran, dan memberi motivasi kita di saat kita baik, ini semakin sempurna. At-tariq ar-rafiq qabla at-tariq, katanya. Cari teman dulu sebelum apa? Safar. Kemudian seorang bepergian, dia mencari waktu yang tepat. Waktu yang andai kata dia melangkahkan kakinya, dia menempuh jarak yang jauh tanpa harus letih yang apa namanya berlebihan. Nah, seperti itu. Kalau zaman sekarang ini pas mudik seperti ini, kayaknya semua ya waktu ya secara umum apa? Ya rame sudah. Seperti itu orang kalau ingin bepergian. Secara umum di hari-hari normal ada tiga waktu yang tepat sekali. Di waktu pagi, atau kalau kesiangan sore sekalian. Demikian pula di apa namanya sedikit dari waktu malam. Ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk seorang melakukan perjalanan. Di pagi hari seorang itu masih apa? Masih fresh ya, masih segar. Kemudian suasana sejuk, hirup pikuk juga belum apa terlalu. Kemudian di sore hari ya, ketika panas telah pecah, kemudian aktivitas pun telah mulai mereda, sehingga sangat tepat. Demikian pula di saat-saat malam. Di saat-saat apa? Malam. Demikian pula tiga waktu ini adalah waktu yang cepat sampai kepada surga Allah jika dimanfaatkan untuk ibadah. Makanya di sana ada zikir pagi dan petang. Kita disuruh untuk bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha. Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Oleh karena itu barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk dalam surga. Dua sholat ini sholat yang utama sekali. Nabi mengatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua yang dingin, dia akan masuk surga. Sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh di saat seorang telelap dalam tidurnya, tenggelam dalam mimpinya, berat kiranya tubuh ini digerakkan untuk ya mendatangi panggilan Allah SWT. Tapi dia menyingkirkan selimutnya, dia mengalahkan nafsunya, dia bangkit hatinya dan tubuhnya menuju panggilan Allah SWT. Ini besar sekali. Di sore hari, di saat seorang itu sedang penat setelah seharian dia beraktivitas, terkadang seorang melemah untuk mendatangi panggilan Allah SWT, tapi seorang mukmin akan siap menghadap kasihnya, apakah di saat dia letih ataupun segar. Di pagi hari ketika segar, dia siap menghadap kasihnya. Di saat letih pun dia tidak pernah bergeser mundur dari ya perintahnya. Demikian pula di malam hari, ini adalah waktu-waktu yang utama. Sholat malam misalnya, terutama sepertiga malam terakhir, inilah waktu-waktu yang mustajab dikabulkan di saat seorang berdoa. Seorang jika dia sholat malam ya di sepertiga malam terakhir misalnya, lebih khusyuk setelah dia mengambil istirahat yang cukup di awal malam. Atau kalau orang gak bisa sholat di pertengahan malam atau akhir malam, ya dia mengambil awal malam. Karena orang itu berbeda-beda. Ada yang kuatnya awal malam, ada yang kalau awal malam enggak kuat, sisanya akhir malam. Sebagian orang seperti itu. Terutama di Ramadan ini. Ya kalau dia sholat tarawih badal isya, kemungkinan enggak bisa. Ngantuk dia. Kenyang ini perut. Ada orang jenis lain, kalau dia sudah tidur, kayaknya mau bangun itu apa? Berat. Sahur pun terkadang apa? Enggak semangat. Gimana qiyamul lail? Berarti kalau seperti ini, apa yang termudah bagi dia? Adalah sahabat Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi alaihissalam dengan 3 wasiat. Berwitir sebelum tidur. Salat 2 rakaat duha dan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ini adalah memanfaatkan kesempatan di saat orang itu apa? Lengah. Ini waktu yang utama. Di saat orang itu banyak beramal, orang itu terdorong untuk beramal. Namun di saat orang itu lalai, kok kemudian beramal, ini luar biasa perjuangannya. Salat duha misalnya, di saat umumnya orang itu sedang sibuk dalam aktivitasnya, kok dia enggak melupakan salat duha, luar biasa. Ya, salat witir misalnya, yang umumnya orang itu tidur, dia bangun salat witir. Dia puasa 3 hari dalam sebulan, yang umumnya orang sedang apa? Makan, dia puasa. Ini kan butuh perjuangannya apa? Besar. Anda bisa bedakan antara puasa Ramadan bareng-bareng seperti ini dengan puasa mengkodo. Misalnya kamu punya utang puasa Ramadan 2 hari saja, belum tentu 1 bulan bisa kebayar. Iya enggak? Berat. Karena apa? Beramal kalau sendiri itu enggak sama dengan kalau beramal itu apa? Ya, bareng-bareng. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'im minadul jah. Dan manfaatkanlah waktu pagi dan sore dan sedikit dari malam. Seperti itu. Ini adalah waktu-waktu yang utama untuk kita melakukan perjalanan menuju alam akhirat. Waktu pagi dan waktu sore, demikian pula waktu malam. Walaupun seluruh waktu juga kita pergunakan untuk taat pada Allah SWT. Ya, tapi untuk 3 waktu ini adalah waktu yang tercepat sampai pada tujuan tanpa harus letih yang apa? Berlebihan. Kemudian seorang musafir, hendaklah dia meringankan beban. Beban bagi orang yang menuju negeri akhirat adalah dosa dan penyimpangan yang dia lakukan. Sehingga dosa inilah yang menjadikan hati kita berat untuk beramal. Dahulu sebagian salaf mengatakan, innar rajula la yuhramu min qiyamil laili bi dzambin irtakabahu. Seorang tercegah dari melakukan qiyamul lail, tercegah dari melakukan salat malam karena dosa yang dia lakukan. Dosa inilah yang akan, ibarat orang Jawa, nyangklingi. Kalau orang jalan apa, dicangkling. Ini dosa. Menjadikan seorang itu ya berat dalam beribadah. Sehingga ketika dosa ini telah dibersihkan, itu akan mudah. Hati terdorong, tubuh ini juga mudah untuk bangkit. Tapi selama dosa belum dibersihkan, sangat sulit. Dan memang kita lebih banyak, lebih pas untuk beristighfar. Lebih banyak untuk beristighfar. Datang pertanyaan kepada sebagian ulama. Bagi saya itu yang bagus tasbih atau istighfar ya? Bagi saya yang bagus memperbanyak istighfar atau memperbanyak tasbih? Dijawab. Tasbih itu kan menyucikan. Istighfar itu meminta ampun. Kalau hati yang kotor seperti kita, lebih baik apa? Istighfar. Lebih baik apa? Istighfar. Sekarang ibarat di muka kita banyak kotoran. Apa kita memolesi ya muka kita dengan polesan sebelum kita cuci? Cuci dahulu baru setelah itu dipoles. ya, cuci dahulu baru setelah itu dipoles. Artinya istighfar itu akan membersihkan hati. Setelah bersih maka diisi dengan apa? Hiasan-hiasan amal kebaikan. Selama dosa masih menempel pada diri kita, maka indahnya amal ibadah kita masih apa? Ya, kadang masih rebeng-rebeng, kurang indah karena tertutup oleh apa? Gelapnya maksiat. Berkata bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua 'ala qalbihi fadhalika ran alladhi dzakarallah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yasibun." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kesalahan, mengerjakan dosa, dititik pada hatinya titik yang hitam. Jika dia mencabut, dia beristighfar dan bertobat, maka hatinya akan kembali bersih. Dan jika dia kembali berbuat maksiat, maka akan ditambah titik hitam itu sehingga memenuhi hatinya. Itulah karat, itulah tutup yang disebutkan oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasibun. Ketahuilah, kalla sekali-kali tidak, bahkan telah menutup atas hati mereka apa yang telah mereka lakukan. Hati itu dititik dengan titik hitam jika seorang berbuat maksiat. Semakin banyak kemaksiatnya, semakin banyak titik hitam, sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Ibaratnya panci yang digunakan untuk masak, panci zaman dulu dengan apa? Pakai kayu ya kan? Itu hitam. Panci yang dibalik. Kalau hati sudah seperti itu, enggak akan bisa lagi jernih dalam memandang. Yang baik dinilai buruk, yang buruk dinilai apa? Baik, seperti itu. Itu ketika hati telah hitam, pekat sehingga tidak bisa lagi jernih dalam membaca. Tidak lagi dia bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang bermadarat. Hati-hati kita dari yang seperti itu. Kemudian berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Wasyahawat turitsu tarunal qalbi wa qaswatahu wa tusabbitul badana 'ani ta'at." Syahwat-syahwat yang diharamkan, kesenangan-kesenangan, ya tentu yang melalaikan, akan menjadikan hati ini berkarat dan keras, sehingga badan ini pun berat untuk melaksanakan ketaatan. Jika di suatu saat diri ini sulit untuk diajak kepada ketaatan, jika suatu saat hati ini berat untuk digerakkan kepada kebaikan, ketahuilah bahwa dalam diri ini ada dosa, dalam diri ini ada noda yang harus kita segera bersihkan. Tanpa seperti itu, tentu akan berat seorang ya dalam menjalankan agama ini. Kemudian seorang musafir tentu dia membawa perbekalan. Bila perjalanan dunia yang itu sesaat, seorang sudah mempersiapkan bekal sedemikian rupa, lalu bagaimana dengan perjalanan yang tidak pernah ada ujungnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ayat ini kaitannya dengan amalan ibadah haji. Dan Anda saksikan bahwa umumnya orang yang ingin berangkat haji itu mempersiapkan segala sesuatunya. Ya perbekalannya, ya fisiknya, sering olahraga sebelum apa? Haji, kemudian menjaga kesehatannya, perbekalan, kemudian yang mau ditinggal juga sekiranya cukup. Padahal itu cuma perjalanan berapa hari. Apa mungkin kita akan menuju negeri akhirat yang tidak akan pernah ada ujungnya tanpa bekal? Allah SWT mengatakan wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, baik perbekalan yang sifatnya lahiriah ataupun yang maknawiyah. Karena dahulu ada jamaah haji dari Yaman, jadi maaf bahasa kasarnya itu hajinya modal dengkul. Berangkat dari kampung halaman haji, nanti minta-minta pada orang sampai ke Mekah sih. Kemudian ditanya oleh sahabat Umar, mimman antum, dari mana kalian ini, atau siapa kalian ini? Kata mereka, nahnul mutawakkidun, kami ini orang-orang yang bertawakal, wahai Khalifah, wahai Umar. Kata Umar, la bal antum mutawakkidun, tidak, bahkan kalian orangnya apa ya, suka nyandar kepada orang lain, minta-minta, terselah yang seperti itu. Orang kalau memang dia belum bisa berangkat haji, ya sudah, nggak usah paksakan diri, nggak usah utang-utangan ke bank misalnya, nggak usah paksakan, semampunya, ya, apalagi sampai minta-minta. Oh, ini saya mau haji, tolong, ya semua orang yang di kampung ini urunan supaya saya bisa haji, nggak perlu seperti itu, ya. Berbekalah kalian, berbekal. Jadi hatapun dalam perjalanan di dunia ini kita berbekal. Jangan kemudian asal nekat. Sudah, saya pepergian enggak pakai bekal, enggak apa-apa. Sunnahnya enggak seperti itu. Karena apa? Nabi Musa alaihissalam, Allah kisahkan, ketika melakukan perjalanan dengan muridnya menuju Nabi Khidir, itu mereka membawa bekal. Ketika sudah sampai di siang hari, capek Nabi Musa dengan muridnya berjalan, Nabi Musa mengatakan, atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba, hadirkan, hidangkan makan siang kita ini, kita telah letih ini perjalanannya. Musa itu nabi tapi juga letih, ya, mereka ini manusia, Musa itu manusia, bukan kok nabi kalau wali itu enggak lapar, enggak letih. Mereka itu manusia kok. Mereka mati seperti kita mati, mereka lapar seperti kita lapar. Bahkan Nabi kalau sakit itu lebih keras dari sakitnya kita. Tapi pahalanya dua kali lipat, ya, pahalanya dua kali lipat. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal bagi hamba menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mungkin seorang baru tahu besarnya perbekalan nanti ketika sudah sampai apa tujuan. Selama dalam perjalanan mungkin seorang enggak menoleh ke sini. Tapi nanti kalau sudah capek, sudah sampai tujuan, dia butuh. Oh, mana tadi air minumnya? Mana tadi nasi gorengnya misalnya? Seperti itu. Apa kita mau? Apa kita ingin di saat orang-orang di hari kiamat mereka masuk dalam surga, mereka mengambil derajat yang tinggi, kemudian kita waliyadzubillah ya tidak membawa apa-apa. Betapa kecewanya, betapa sedihnya ketika orang-orang mereka di hari kiamat membawa amal kebaikan mereka menempati tempat tinggal yang mulia di surga, sementara ini karena tidak membawa bekal kemudian dicampakkan ke dalam jurang kehancuran. Ketakwaan adalah perhiasan yang terindah yang dimiliki oleh seorang. Perhiasan itu ada dua macam. Perhiasan yang sifatnya lahiriah seperti pakaian, dan perhiasan yang sifatnya batiniah itu takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Seorang penyair dahulu mengatakan, idza lam yalbasil mar'u thoban minat tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasir. Seorang bila tidak mengenakan pakaian ketakwaan, maka dia berubah menjadi orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Hakikat berpakaian adalah berpakaiannya hati. Hakikat telanjang adalah telanjangnya hati dari mengenal Allah, dari cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan rubbaka siyatin ariyatun yaumil qiyamah. Bisa jadi seorang di dunia berpakaian tapi di akhir telanjang. Penampilan lahiriahnya di dunia itu punya, tetapi di akhirat fakir, enggak punya apa-apa. Berkata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia telah pergi dengan membalikkan, pergi dengan meninggalkan, sedangkan akhirat pergi dengan datang. Dan bagi masing-masing dari dua negeri itu ada penghuninya, maka jadilah kalian sebagai penghuni akhirat dan jangan menjadi penghuni dunia. Kemudian Adi mengatakan, fa innal yawma amadun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, dunia ini adalah ladang bagi kita untuk beramal dan tidak ada hisab. Sedangkan esok hari, hisab. Ketika kematian telah datang, yang ada adalah hisab dan sudah tidak ada kesempatan beramal. Ikhwani rahimakumullah, seorang yang melakukan perjalanan, janganlah dia terputus di tengah perjalanan karena indahnya panorama. Selama dia belum sampai tujuan, hendaklah dia terus melangkahkan kakinya, menggerakkan tubuhnya hingga sampai kepada tujuan. Seorang yang menjalankan agama ini bisa jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Bisa jadi ketika seorang itu menjalankan agama ini kok dilapangkan rezekinya. Ya, kemudian anaknya dibanyakkan. Banyak rezeki, saya banyak anak juga. Ya, sehat. Ah, berarti saya sudah sampai hakikat ibadah, setelah itu saya enggak ibadah, sudah. Nikmat saya. Orang seperti ini tertipu. Orang seperti ini enggak ngerti bahwa ujian itu tidak hanya berupa kejelekan, bahkan kesenangan pun ujian. Makanya sering kita dengarkan, maaf nih saya sedang diuji, anak saya sedang sakit, saya belum bisa bayar utang. Enggak taunya ujian itu ternyata enggak cuma ini saja. Bahkan ujian kesenangan jauh lebih berat. Kadang seorang menyaksikan, seorang ketika dia kondisinya pas-pasan, ibadahnya hebat, taklinya luar biasa. Sedikit moncer ya, rezekinya, ibadahnya nantilah. Ya, nanti. Kadang afan, saya enggak bisa hadir di majelis. Sebulan sekali pun enggak bisa, afan. Kok afan pada kita? Enggak sama Allah SWT. Yang butuh ente, kok afan sama kita? Yang butuh itu kamu. Seperti itu terkadang. Gitu ya. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf pernah menceritakan seperti itu, apalagi kita. Kata Abdurrahman bin Auf, saudara-saudara kami, mereka pergi tanpa terkurangi pahala mereka sedikit pun. Adapun kami, ya, kami dahulu diuji bersama Nabi alaihi salam dengan kesulitan. Kami bersabar, namun kini kami diuji dengan kesenangan, kami tidak sabar. Kalau ini ucapan sahabat Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan bahwa ujian kesengsaraan terkadang ya masih bisa di ya ditahan. Tapi kalau ujian kesenangan yang berat. Ujian apa? Kesenangan. Terkadang seorang merasa saya sudah alim, enggak butuh ngaji. Ente ngaji sama saya, kok saya ngaji sama ente? Seperti itu terkadang. Terkadang orang ketika dia sudah kaya, ya, saya enggak butuh ngikuti al-haq. Saya juga tanpa ngikut kamu, ya, saya punya modal, saya punya apa, ada pengikut. Korun, dia ingin menyaingi Nabi Musa. Sebagaimana kamu, wahai Musa, punya pengikut karena risalah yang membawa, saya juga punya harta, saya bisa punya pengikut. Ya subhanallah. Kesombongan. Ketika seorang merasa dirinya apa? Kaya. Maka Korun ditenggelamkan beserta hartanya tanpa seorang pun yang bisa menolongnya. Dia diambleskan bersama hartanya. Kan bagaimana? Ya, tersiksanya. Seorang jangan tertipu dengan banyaknya rezeki yang datang kepadanya. Kemudian dia mengatakan sudah, sesudah sampai tujuan, sampai di sini saya berakhir ibadahnya. Enggak ngerti. Ibadah kepada Allah itu terus sampai kematian datang. Allah berfirman, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu al-yaqin. Jadi maksud dengan al-yaqin al-maut, kematian. Jadi selama nyawa masih di kandung badan, maka peribadatan kepada Allah tidak akan pernah putus. Dan jangan sampai seorang merasa aman ya dari godaan syaitan. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala sakit keras, pingsan, Di saat pingsan kemudian dia mengatakan la ba'du belum. Belum. Ketika dia bangun, siuman sembuh dari pingsannya. Maka Imam Ahmad bertanya, "Tahu enggak kalian apa yang tadi saya omongkan?" Kata mereka, "Tahu, tapi kamu ngomong apa? Ngomong sama siapa?" Belum. Kata Imam Ahmad, "Tadi saya melihat setan, iblis. Dia menggigit jarinya seraya mengatakan, "Futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, aku sudah terlewat, tidak bisa menggoda kamu." Maka aku katakan, kata Imam Ahmad, "Belum." Artinya selama nyawa masih dikandung badan, kita jangan merasa aman ya dari makar Allah. Kita jangan merasa aman dari godaan syaitan. Ya, jangan merasa aman. Berapa banyak orang yang na'udzubillah ditutup akhir hayatnya dengan penutupan yang mengenaskan, menyedihkan. Walaupun awalnya ya terlihat indah dan manis. Karena hakikat manusia itu yang dihitung adalah apa? Paripurnanya. Akhir dari amalnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sehingga seorang jangan merasa aman. Sementara sudah banyak di sana sini orang yang lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita, lebih kuat dari kita, terhempas oleh badai fitnah. Yang dulu dia semangat beribadah, kini dia anti ibadah. Yang dahulu dia adalah pakar daurah. Setiap ada daurah dia datang sambil bazualan misalnya. Sekarang dia anti daurah. Wa ila akhirih. Yang dahulu santun, tawadu, rendah hati, kini garang. Ya subhanallah, begitu mudahnya hati berubah. Mengingatkan kita pada sabda Nabi alaihi salam, doanya Nabi alaihi salam, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik," atau kama qala alaihi salam. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami. Tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Tidak ada jaminan bagi kita untuk istiqomah. Dahulu ada seorang itu sampai dia itu dikatakan sebagai matorik salafiyah, martil-martil salafiyah, saking hebatnya dalam membantai apa? Hizbiyin, membantai ahli bid'ah. Tapi Allah tahu terhadap hatinya, apakah niatannya ikhlas karena Allah atau kan ingin cari popularitas, kesyahwatan. Allah lebih tahu. Hati siapa yang tahu? Ternyata luar biasa, sampai punya bantahan terhadap ahli bid'ah. Ya, hebat sekali. Tapi akhir hidupnya adalah menjadi orang ateis, menjadi orang ingkar Tuhan. Ya, sampai ulama memvonis mati. Ya. Karena apa? Ada dalam hatinya yang hanya Allah lebih tahu. Niatan-niatan yang tidak tulus dalam apa namanya? Menjalankan agama ini. Bisa jadi karena ingin tersyohor. Ya. Memang seperti itu. Orang kalau ingin terkenal itu sekarang nebeng saja. Sekarang yang sedang ngetop apa? Nebeng, terkenal kamu. Ya, seperti itu. Itu paling gampang untuk orang itu apa? Tersohor. Ya. Maka hati-hati. Orang yang mungkin perjuangannya lebih hebat dari kita, ternyata matinya mengenaskan seperti itu. Apa kita ada jaminan selamat? Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, pernah beliau mengatakan, "Fulan ini penghuni neraka." Sahabat yang tahu seperti itu setengah gak percaya, karena orangnya baik. Dan ketika dalam peperangan itu tidak ada musuh pun kecuali dihadapi, dihantamnya. Kayak ragu, benar ini Nabi ngomong? Ternyata betul, terbukti apa yang Nabi katakan. Ketika dia perang, kemudian dia terluka, dia gak sabar, akhirnya dibunuh diri. Kemudian dia setelah itu menghadap Nabi, orang yang sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya bersaksi Anda adalah Rasulullah, benar apa yang Anda ceritakan bahwa fulan itu ya seperti ini, fulan itu terluka kemudian bunuh diri, saya melihatnya." Subhanallah. Jangan merasa aman dari makar Allah SWT. Jangan merasa aman bahwa kita telah bebas dari godaan syaitan. Ya. Ikhwani rahimakumullah, terlebih jika seorang dia dilancarkan rezekinya di atas kemaksiatan yang dia lakukan, jangan menyangka bahwa ini adalah bukti cintanya Allah kepadanya. Karena yang namanya harta benda Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir, orang soleh dan orang jahat, semuanya diberi. Apa kemudian orang yang soleh gak diberi? Semuanya diberi. Orang jahat enggak diberi, semuanya diberi. Hati-hati. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Jika engkau melihat bahwa Allah memberi hamba dari kenikmatan dunia ini apa yang dia sukai, dalam keadaan dia terus-menerus berbuat maksiat, maka ini adalah istidraj, upaya diulur-ulurnya orang itu, ya, sehingga ketika dia sudah tenggelam dalam kelalaiannya, direnggut nyawanya. Bukan bukti cintanya Allah kepadanya, tapi itu diulur-ulurnya dia, sehingga dia bertambah kemaksiatannya. Dahulu ada sebagian wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi kekeringan yang dahsyat, maka orang-orang pun meminta, orang-orang pun istisqa meminta hujan. Ternyata belum diturunkan hujan. Kemudian mereka meminta pada seorang yang mereka itu anggap saleh, dan secara itu saleh sudah. Saleh dia. Diminta, wahai fulan, kami meminta kepada Anda untuk berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian dia pun menyingsingkan lengan bajunya, disaksikan oleh orang di tanah lapang. Dia pun berdoa. Kemudian tidak lama hujan turun. Orang seperti ini kira-kira seperti apa kedudukannya di tengah-tengah masyarakat? Ya, di apa? Ya, dihormati, dilebihkan, masya Allah. Ya kan? Mereka sudah berkali-kali istisqa, enggak dikabulkan ini, baru sekali langsung deras hujannya. Tapi ini seorang yang kenal dengan Allah. Dia takut jika dia hancur dari bab, dari sisi takabur. Kata dia, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memposisikan saya pada posisi orang-orang yang dikenal. Ya Allah, wafatkanlah saya. Tidak berapa lama orang itu meninggal. Dia meminta mati karena takut agamanya terfitnah. Kalau ini boleh, tapi kalau mudarat yang menimpa kita, sakit meminta mati enggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya kita, kalau tidak dimatikan, mungkin kita akan kufur. Ya Allah, matikan saya. Enggak apa-apa. Karena apa? Ketika memang seorang, ya, beralih dari taat kepada maksiat, dari iman kepada kufur, ya, maka perut bumi lebih bagus daripada punggungnya. Makanya Al-Bukhari rahimahullahu taala, setelah fitnah dan hasad kedengkian orang kepadanya itu semerupa, jadi khawatir agamanya terfitnah, Al-Bukhari kemudian minta untuk dicabut nyawanya. Kemudian tidak berapa lama beliau meninggal dunia. Sehingga kalau meminta kematian, kondisinya seperti ini. Kondisinya kalau enggak mati lebih buruk, lebih jahat, akan kufur. Iya, dia minta mati, lain lagi urusannya. Adapun ayat dalam surat Yusuf, Yusuf mengatakan, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin." Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kata ulama tafsir, Nabi Yusuf enggak minta mati. Tetapi Nabi Yusuf meminta, kalau engkau wafatkan saya, wafatkan dalam keadaan apa? Islam. Kan beda. Jadi Nabi Yusuf ketika mengatakan, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin." Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Ini Nabi Yusuf bukan minta mati, tapi meminta kalau nanti mati, dimatikan ya Allah, matikan dalam keadaan muslim. Kan beda. Nah. Kemudian karena seorang tertimpa oleh penyakit ghurur, penyakit ujub, bangga diri, terkadang seorang lebur amalannya. Adalah Umar bin Abdul Aziz. Pernah ketika sesaat dia berkhutbah, berhenti menangis, meneteskan air mata. Orang-orang heran, oh kenapa berhenti menangis? Dia menangisi bahwa merasuk ke dalam dirinya, ya, ketika menyampaikan khutbahnya itu sikap gurur atau ujub bangga diri, maka dia menyesali. Seperti dahulu salaf umat ini, mereka betul-betul muhasabah. Mereka menghitung dan meneliti segala aktivitas hatinya. Sudahkah betul-betul diarahkan terus hanya kepada Allah SWT? Atau mungkin hatinya masih mendua antara khalik dengan makhluk? Dan ini tentu butuh adanya perjuangan. Dan butuh adanya contoh yang baik. Dengan kita membaca salaf umat ini, sejarah salaf umat ini, kita menjadi tahu bahwa kita belum ada apa-apanya. Ya, sehingga jangan terlalu kita menuntut, ya Allah, saya sudah berbuat ini dan itu, mana rezeki kamu katanya mau diturunkan. Ya akhi, kita belum berbuat apa-apa. Ya, andai kata kita beramal, sudahkah tulus? Andai kata kita tulus, sudahkah, apakah istiqomah? Jangan-jangan tulusnya hanya sesaat. Ya, nah, seperti itu. Tulus itu enggak hanya sesaat, tapi terus sampai kita menghadap Allah SWT. Ya akhi, terkadang seorang masuk surga itu karena dosa yang dilakukan, dan terkadang seorang masuk neraka karena kebaikan yang dilakukan. Tuh, bagaimana penjelasannya? Penjelasannya seperti ini. Seorang dia khilaf, terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia menyesal, dan dia merasa dirinya banyak kekurangan, sehingga dia memperbaiki diri dan dia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan di hari yang mendatang. Orang seperti ini setelah berbuat dosa lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Orang seperti ini, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Adapun kenapa seorang masuk neraka karena amalannya? Bukan amalan itu menyebabkan neraka, bukan. Tapi karena orang mungkin belum terlihat terpleset berbuat maksiat yang lahiriah, timbul sifat bangga diri, takabur, saya. Dari situlah dia apa? Lebur. Dari situlah dia apa? Hancur. Jangan sampai sikap hurur ya ini menimpa kita bangga diri, sehingga seorang ketika melakukan perjalanan, jangan kemudian dia terperangah dengan panorama yang indah, bahwa disinilah akhir perjalanan, padahal itu masih di tengah jalan. Artinya terkadang seorang ketika mengamalkan agama ini mungkin akan diberi kepadanya limpah rezeki. Jangan sampai dia fahami bahwa inilah tujuan dari ibadah, berarti berhenti sudah di sini. Bukan. Andai kata Allah SWT memberikan nikmat pada seorang mukmin di dunia, itu adalah berita gembira yang disegerakan, yang tidak mengharuskan dia putus dari ibadah. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Di sana ada jalan pintas menuju Allah dan surganya. Tidak lain dan tidak bukan adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah jalan yang lebar menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin, kalangan syuhada dan solehin. Inilah buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Capek memang, berat memang, tapi kalau memang ujungnya adalah ampunan dari Allah dan surganya, semuanya akan mudah dikorbankan. Rasul alaihi salam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Kata Nabi, seluruh umatku akan masuk dalam surga kecuali orang yang menolak. Heran para sahabat, "Ya Rasulullah, apa ada orang menolak masuk surga?" Nabi mengatakan, "Orang yang taat kepadaku akan masuk surga, dan orang yang tidak taat kepadaku berarti dia telah enggan masuk surga." Terkadang bentuk penolakan bukan terlafaz, tapi secara fi'liyah, perbuatan. Ini juga sama dengan sebagian orang. Dan kita khawatir jika diri kita masuk dalam kelompok ini, mengharapkan cita-cita tinggi tanpa diimbangi dengan apa? Ya, usaha yang nyata. Seorang penyair mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Anda mengharapkan keselamatan, tapi Anda tidak menelusuri jalan-jalan keselamatan. Yang namanya perahu tidak akan berjalan di daratan. Seperti itu seorang yang menginginkan surga Allah SWT, tentu dia akan berusaha. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan yang lebar yang akan mengantarkan kepada kehadirat Allah SWT. Demikian pula menimba ilmu agama, ini adalah jalan yang pintas dan jalan yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberi pemahaman tentang agama. Karena bagaimana akan baik kalau enggak ngerti agama? Rasul juga mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang menelusuri satu jalan yang ia menimba ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Semoga apa yang sedang kalian jalani dari aktivitas pada hari-hari ini adalah aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah dan surganya. Thalabul ilm, mencari ilmu, adalah jalan yang pintas menuju surga Allah SWT. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang yang berjalan dia harus mempelajari medan dan kondisi jalan yang akan dilalui. Di sana ada jalan yang terjal, di sana ada tikungan yang tajam, di sana ada jurang, ya, di seputar tikungan tajam dan semisalnya. Demikian pula ketika kita berjalan menuju Allah SWT, banyak di sana sini aral yang melintang, aral yang melintang, yang kalau seorang tidak menyingkirkannya, maka dia akan terhempas di tengah jalan. Adapun rintangan-rintangan jalan, yang pertama adalah hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu, keinginan diri yang tidak baik. Dan yang namanya nafsu, kapan akan ada ujungnya? Kapan akan ada ujungnya? Rasulullah alaihi salam mengibaratkan orang yang rakus terhadap dunia. Andai kata Ibnu Adam itu punya satu lembah dari emas, selembah loh. Padahal gramnya sudah banyak, ini selembah berupa emas. Dia ingin punya dua lembah. Punya dua lembah, ingin yang lebih. Dan tidak akan pernah puas sampai ya mulutnya dijejali dengan apa? Tanah. Terus sudah mati, sudah tidak punya apa? Cita-cita lagi. Dikira orang yang sudah banyak hartanya itu enggak butuh harta. Semakin banyak itu semakin apa? Rakus. Percaya saya sudah, umumnya orang seperti itu. Nah, itu kisah tentang tiga orang yang diuji oleh Allah, yang dulunya botak, dulunya penyakit kusta atau kulit, yang dulunya apa? Buta, ya, disembuhkan oleh Allah, yang dulunya fakir juga menjadi orang kaya. Dari tiga orang yang syukur satu, yang dua kufur. Kan ngeri perbandingannya itu apa? Ya, yang syukur dua, yang syukur satu, yang kufur dua. Kan ngeri, ngeri sekali. Ya. Sehingga Nabi sendiri tidak mengkhawatirkan kefakiran atas umat ini. Karena fakir ketika seorang itu di atas iman enggak akan bermadorot. Nabi mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsada 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama qad ahlakatum." Bukanlah kefakiran yang kukhawatirkan atas kalian, tetapi saya khawatirkan dibukakan pada kalian keran-keran dunia. Yang saya khawatirkan dibukakan pada kalian pintu-pintu dunia, sehingga kalian saling bersaing. Sebagaimana mereka orang terdahulu telah bersaing, maka akan membinasakan kalian seperti telah membinasakan mereka. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau seperti itu apa kita gak boleh jadi orang kaya, gak boleh jadi orang yang punya duit? Siapa pernah mengatakan kita gak boleh kaya? Boleh. Yang enggak boleh itu ya kalau kita tidak taat pada Allah. Ya, yang tidak boleh itu kalau kita tidak taat pada Allah. Doa Nabi sendiri seperti ini. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu sikap lurus di saat fakir dan di saat kaya. Sebagian orang ketika fakir, waliyadzubillah, sudah dia itu keluar dari agama, dia berbuat maksiat, dia mencuri, merampok dan semisalnya, fakir. Waliyadubillah, fakir seperti ini bahaya. Demikian pula kita memohon kepada Allah sikap lurus di saat kita kaya. Jadi selalunya seorang minta yang lurusnya, yang baiknya. Ada kalanya orang fakir itu jadi jelek, dan ada kalanya orang ya kaya itu jadi jelek. Ada. Maka seorang mukmin minta yang terbaiknya. Jika memang kaya, jadikanlah orang yang baik. Jika orang fakir juga jadikan orang yang baik. Sehingga kata kebaikan ini enggak pernah hilang. Walaupun predikat dia itu sekarang ya kaya, tetap baik. Kemudian sesuatu berubah jadi fakir, baik tetap apa namanya menempel di tubuhnya. Enggak akan berubah dengan perubahan apa? Ya, keadaan. Seorang pejuang yang hakiki adalah yang mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah SWT. Rasul mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Seorang pejuang yang hakiki adalah seorang yang memerangi hawa nafsunya untuk mau taat kepada Allah. Dan satu yang mustahil, seorang akan mampu mengalahkan musuh yang ada di luar kalau dia belum mengalahkan musuh yang ada di dalam. Akankah seorang dia menenteng senjatanya memerangi orang kafir sementara musuh yang di dalam menggerogotinya? Hanasu. Hanasu inilah yang menjerumuskan kebanyakan manusia ke dalam kemaksiatan sehingga terhempas di tengah jalan, tidak sampai kepada tujuan. Seorang yang dia mampu mengalahkan hanasu, maka janji yang besar dari Allah telah menunggu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, takut pada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Surga bukan hal murah. Surga adalah sesuatu yang mahal, ya, yang membutuhkan perjuangan. Mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan nafsu untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bisikan syaitan. Kita ringkas saja, bisikan syaitan. Inilah yang menyebabkan bapak kita dan ibu kita diusir dari surga, Adam dan Hawa. Padahal Adam dan Hawa, padahal Adam alaihissalam dimuliakan di atas para malaikat. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam. Tapi ketika berbuat maksiat, dengan seketika pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa lepas, kemudian mereka berdua mengambil daun-daunnya di surga untuk menutupi auratnya. Kemudian diusirlah Adam dan Hawa dari surga dengan satu kesalahan. Jadikanlah ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau satu kesalahan bisa berakibat fatal, lalu bagaimana dengan kesalahan yang kita lakukan yang mungkin gak bisa dihitung, yang kita ingat hanya sebagian kecil daripada yang kita lupa. Adam alaihissalam, seperti itu mulianya di sorga. Ya, malaikat suruh sujud penghormatan pada Adam. Namun ketika mendengar bisikan setan, memakan dari pohon yang dilarang dari memakannya, lepaslah, tanggallah kemuliaan yang dikenakan oleh Adam. Pakaiannya secara fisik juga lepas, kemuliaannya pun lepas. Tapi Adam alaihissalam menyesali perbuatannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam dan Hawa mengatakan, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami tergolong orang yang merugi. Allah pun mengampuni Adam. Dan Allah SWT ketika mengusir Adam dari surga, bukan Allah mengusir selama-lamanya, akan dikembalikan dengan yang lebih mulia dari sebelumnya. Itulah tempat tinggal Adam dan anak cucunya Solih. Ya, surga itulah tempat tinggal yang pertama, dan akan kembali lagi ke situ. Dan yang ajaib, Pak Adam alaihissalam meskipun sudah bertobat, tapi dosa ini terus disesali sampai hari kiamat. Ketika di padang mahsyar orang-orang datang pada Adam meminta syafaat, Adam mengatakan, "Saya enggak mampu. Saya dulu pernah melakukan ya kesalahan, melanggar perintah Allah, kemudian saya diusir di surga." Satu kesalahan yang dilakukan, kemudian sudah bertobat, tapi terus diingat sampai hari kiamat. Nah kita, seberapa dosa yang kita lakukan? Seberapa yang kita ingat? Adalah Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Seorang tabi'in, seorang ulama. Dulu ini pedagang yang sukses. Tapi ujung-ujungnya jatuh bangkrut, pailit. Pikir demi pikir, subhanallah, dulu saya pernah mencela seorang dengan mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut, ini saya dibalas oleh Allah jadi orang yang bangkrut. Ya akhi, salaf umat ini sedikit dosanya, sehingga mereka ngerti musibah itu datang dari dosa mana. Lah kita dosanya setumpuk, musibah datang pada kita, gak tahu dari dosa apa. Atau, ya Allah, apa kesalahan saya, kok saya diuji seperti ini? Mungkin gak? Apa dosa saya Allah, kok anak saya harus sakit seperti ini, menanggung derita seperti ini? Ini orang yang jahil terhadap dirinya. Kalau orang gak ngerti terhadap dirinya, apa mungkin ngerti terhadap orang lain? Ya, orang gak ngerti terhadap dirinya. Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, diusir dari surga, tapi akan dikembalikan dengan kondisi yang lebih utama. Dan justru kalau Anda tahu, hikmahnya besar sekali Adam diusir dari surga. Karena diantara nama Allah itu kan At-Tawwab, Al-Ghafur. Andai kata surga terus, ya gak ada maksiat nanti. Ya nama itu apa fungsinya? Memberi taubat, memberi ampun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu mensyariatkan jihad. Nah, kalau enggak diturunkan ke bumi, jihad dengan apa di sorga? Jadi ada hikmah diturunkannya Adam ke dunia ini. Ada hikmah. Tapi Anda perlu bedakan antara dosa yang dilakukan oleh Adam dan Iblis. Iblis juga berbuat maksiat pada Allah, suruh sujud, tidak mau, diusir dari sorga. Adam juga diusir. Kok beda? Iya. Kemaksiatan yang dilandasi oleh hawa nafsu, oleh syahwat, lebih mudah tobatnya daripada kemaksiatan yang dilandasi oleh takabur, oleh apa? Kesombongan. Ya. Adam menyesal sudah. Ini hilaf saya, hawa nafsu saya. Tobat dia. Tapi Iblis kenapa enggak bertobat? Karena dosa yang dilakukan karena apa? Takabur. Kemudian ada faedah menarik. Mana yang lebih besar dosanya? Meninggalkan perintah atau meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Jawabannya lebih besar dosanya meninggalkan perintah daripada mengerjakan larangan. Iblis kan meninggalkan perintah, Adam mengerjakan larangan. Lebih besar dosa orang yang apa? Meninggalkan perintah daripada mengerjakan larangan. Contoh, orang kalau meninggalkan sholat bisa dikatakan apa? Kafir. Ya kan? Tapi orang kalau misalnya mencuri, dipotong tangannya, muslim enggak? Muslim. Lebih berat meninggalkan perintah daripada apa? Mengerjakan larangan. Tapi ingat, bukan berarti perintah saya lakukan, ya larangan tak lakukan juga. Kan lebih, ya lebih berat meninggalkan perintah. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Apa kita tidak sayang terhadap diri kita? Ya. Hidup yang panjang seperti ini kemudian harus berujung dengan apa? Ya, berakhir dengan menyedihkan, kan jangan sampai. Hidup itu mahal, ya. Hidup itu mahal, jangan sampai kita korbankan menjadi korbannya syaitan. Jadi di antara penyamun-penyamun jalan adalah syaitan dengan bujuk rayunya. Ya, dengan bujuk rayunya, dan ini panjang tentunya. Kemudian juga di antara penyamun jalan adalah teman dan lingkungan yang jelek. Teman ini sangat mempengaruhi terhadap watak dan kepribadian. Jangankan teman dan lingkungan, pekerjaan pun sangat mempengaruhi. Rasul menyebutkan tentang penggembala kambing dan penggembala unta. Orang kalau dia penggembala kambing itu lebih lembut daripada penggembala unta. Sama-sama penggembala, lain wataknya. Karena kalau kambing itu mudah diatur. Makan tanaman orang, ya dihalau, pergi. Kalau unta makan tanaman orang, dihalau mungkin, ya disenyumi mungkin. Ya. Mempengaruhi. Pekerjaan itu mempengaruhi, apalagi lingkungan, apalagi teman. Selektif. Ya. Hati-hati kita dalam memilih teman dan dalam berteman. Ya. Tidak semua orang berhak dijadikan teman. Kemudian di antara penyamun-penyamun jalan, dalam mengekor kepada adat istiadat dan kebiasaan yang menyimpang dari agama. Dan ini adalah faktor yang besar pula dari seorang itu enggan masuk pada al-hidayah, kepada petunjuk. Berat meninggalkan adat istiadat. Ya, seolah-olah adat istiadat itu adalah agama yang harus dipertahankan. Bahkan sebagian orang kalau melanggar syariat enggak diapa-apakan, beres. Tapi kalau melanggar adat seolah-olah kesalahan tak terampuni. Gitu kan? Sebagian orang kalau melihat ada orang ya melanggar syariat, mah biasa anak muda. Tapi giliran ada orang melanggar adat istiadat, seolah-olah apa? Kesalahan yang apa? Tak terampuni. Seolah-olah adat itu lebih tinggi dari agama. Waliyadzubillah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika memang umur masih ada dan kesempatan Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Orang sehat tidak tahu kapan dia akan sakit. Orang yang kaya tidak tahu kapan dia akan bangkrut. Ya, orang yang hidup kapan dia akan mati. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya di mahal. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Wa farahuka qabla syuhlik. Masa senggangmu sebelum sibukmu. Wa syababaka qabla haramika. Dan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan di saat kamu kaya, manfaatkan sebelum datang masa fakirmu. Perbanyaklah istighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa yang kita lakukan dan mengejar ketertinggalan. Mungkin sebagian kita sadar ketika sudah dewasa atau sudah tua, berarti telah sekian banyak kesalahan yang dia lakukan, sekian banyak kebaikan yang dia tinggal. Tapi janganlah kemudian putus asa. Istighfar adalah salah satu jalan untuk menghapus kesalahan yang dahulu kita lakukan. Istighfar adalah jalan keluar untuk kita mengejar ketertinggalan. Adalah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika turun kepadanya ayat fasabbih bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ini surat termasuk akhir-akhir surat atau ayat yang turun dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di saat Nabi sudah sepuh, sudah tua. Nabi kalau sujud atau ruku, dia membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Gitu ya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah, maha suci engkau dan dengan memuji kepadamu, ampunilah aku. Di saat Rasulullah sudah sepuh. Dan ini termasuk ayat yang akhir-akhir turun. Kata Aisyah, Nabi ketika sujud, ketika rukuk membaca zikir tadi, yang intinya adalah pujian dan ampunan, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian kita dihinggapi oleh sifat pesimis. Bahwa tidak mungkin saya menggapai kesuksesan, enggak mungkin saya orang yang belum mengerjakan dosa. Jangan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sehingga ketika seorang diberi kesempatan untuk beramal, janganlah disia-siakan. Umur adalah sesuatu yang mahal. Umur menjadi taruhan apakah kita nantinya akan bahagia atau celaka. Kemudian di akhir perjalanan tentunya kita banyak berdoa supaya kita selamat sampai tujuan. Sehingga doa kaum mukminin ketika melintasi jembatan yang dibentangkan di atas jahanam nanti, Allahumma sallim sallim. Wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Inilah doa kaum mukminin di saat mereka menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Demikian pula kita di dunia. Perjalanan panjang, sementara perbekalan minim, rintangan begitu banyaknya, tanpa ada pertolongan dari Allah, niscaya kita tidak akan sampai dengan selamat. Maka bersemangatlah kita untuk menggapai ridho Allah dan sampai kepada tujuan. Karena orang yang tulus dan bersemangat dalam berusaha niscaya akan mendapatkan hasilnya. Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan kami, sungguh kami akan tunjuki kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Pintu rahmat tidak tertutup selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum ada di tenggorokan. Sehingga perbanyaklah istighfar, perbanyaklah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi sini ada. Ini untuk besok aja. Ada pertanyaan, soal yang bisa saya jawab, saya jawab. Taib, ada pertanyaan Ustaz, seringkali ketika ana melakukan kebaikan, seperti ada yang membisikkan sesuatu agar ana tidak ikhlas. Apa yang harus ana lakukan, ya Ustaz? Orang yang beramal sampai diterima oleh Allah SWT itu melalui tahapan-tahapan panjang. Ada setidaknya 3 tahapan untuk bisa diterima amalan itu. Ya, yang pertama, ketika sebelum beramal, seorang itu perang hatinya antara apakah dia beramal karena Allah atau bukan karena Allah. Kalau tahapan pertama kita bisa lolos, kita tepis segala niatan yang tidak ikhlas lillahi ta'ala, belum selesai perjuangan. Di tengah-tengah kita beramal, bisa jadi yang tadinya niatnya ikhlas kemudian apa? Timbul kesombongan. Hancur sudah. Capek, ya, capek belaka. Kalau misalnya kita bisa menepis godaan setan, kita ikhlas sampai selesai, alhamdulillah selesai amal ikhlas, belum tentu selamat. Bisa jadi suatu saat kita ngungkit-ungkit kebaikan kita, pamer kebaikan kita. Saya sudah sholat di Masjidil Haram sekian kali. Nah, cerita seperti itu. Ungkit-ungkit, lebur lagi amalannya. Ya Subhanallah. Jadi satu amalan sampai diterima itu berat banget. Sampai-sampai sebagian salah mengatakan, kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Padahal orang ini ahli ibadah, ahli sholat. Dan kita, ya, bolong-bolong kemudian harapannya setinggi langit. Ngoco wae dhewe, ya. Kita tahulah diri kita seberapa. Nah, seperti itu intinya. Kalau memang ada bisikan seperti itu, kita tepis. Kita singkirkan, kita ta'awudz kepada Allah. Kita bertawud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ini setan yang akan, ya, melumpuhkan kamu di awal jalan. Ya, sehingga jangan menyerah, ya, di awal jalan. Terus berusaha. Jadi amalan sampai diterima itu ternyata panjang prosesnya. Sebelum beramal kita sudah perang dulu dengan setan. Apa niat kita ikhlas atau tidak? Kalau kita bisa mengalahkan bisikan setan, ikhlas. Di tengah-tengah kita amal belum tentu kita ikhlas. Bisa jadi sifat sombong muncul, habis itu. Andai kata kita bisa menepis godaan setan sampai selesai ibadah, ikhlas belum tentu. Ikhlas ini langgeng, bisa jadi kita ngungkit-ungkit. Dulu kamu yang saya kasih uang segini, sekarang kamu seperti ini. Coba dulu kalau enggak kamu saya kasih. Tebur amalannya seperti itu. Baik, intinya kalau ada bisikan seperti itu, segera ditepis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, belum pernah aku melakukan suatu upaya yang lebih berat daripada menata niat. Lah kalau ini Sufyan Ats-Tsauri, mana kalau kita? Tapi bukan berarti ikhlas itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya kembali pada ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum Subhulana, orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, niscaya kami akan tunjuki jalan kami. Kalau kita sudah berusaha ikhlas, kemudian ada yang kurang, Allah lebih tahu usaha kita. Kan kayak gitu. Jangan menyerah sebelum dia berusaha. Memanggil seorang ulama dengan sebutan syekh. Syekh di sini. Apa ada contohnya dari salaf? Siapa yang tahu? Ada contohnya enggak dari salaf? Syekh itu panggilan untuk orang yang apa? Tua, dan bisa juga untuk panggilan orang yang mendalam ilmunya walaupun mungkin belum tua banget lah, ya, belum tua banget, ya. Itu biasa dinukil, ya, dari masa ke masa, ya. Dinukil dari masa ke masa. Demikian pula kata ustaz misalnya. Itu sudah ada di zaman salaf, ya. Sudah ada di zaman salaf. Contohnya adalah Imam Muslim. Tapi entah benar atau enggak ini bisa ditiru atau tidak. Imam Muslim mengatakan kepada Imam Bukhari, "Da'ni uqabbil rijlaika ya ustadzal ustadzin wa ya tabibal ilal fil hadis." Biarkan aku cium kakimu wahai ustadznya para ustaz. Apa marah guru ya? Ya. Biarkan saya mencium kakimu wahai ustadzal ustadzin. Walaupun kalimat ini atau perbuatan seperti ini benar enggak itu terlepas dari itu, tapi yang ingin saya sampaikan kalimat ustaz itu sudah ada dari zaman dahulu. Imam Muslim kan zaman salaf. Ya kan zaman apa? Salaf. Saya katakan seperti itu karena sebagian orang katakan bid'ah itu lafaz ustaz enggak ada dalam kamus salaf. Jawabannya, oh, Anda sudah baca sejarah semuanya sampai Anda bisa memberi kesimpulan seperti itu. Ya. Kalau Anda sudah mentalah kitab ulama kemudian Anda enggak menemukan, bolehlah. Tapi Anda ya, baru 1-2 buku kemudian Anda hukumi enggak ada di zaman salaf orang memanggil ustaz misalnya. Itu keliru lah Imam Muslim di zaman salaf, ya. Nah. Kenapa salaf terdahulu seperti dari kalangan sahabat tabi'in tidak dipanggil syekh? Apa tidak termasuk bid'ah? Gitu ya. Insyaallah bukan kebid'ahan. Ya. Karena buktikan dulu kalau di zaman salaf enggak ada orang yang memanggil apa? Kepada yang lainnya manggil apa? Syekh, ya. Kalau di fatwa-fatwa kayak Ibnu Taimiyah, ya. Pertanyaan diarahkan ya syekh ila sadatin masyayikh dan sebagainya. Hati ada penyebutan syekh itu sudah ada, ya. Antum lihat kalau di fatwa Ibnu Taimiyah itu, ya. Ada. Jadi kalau dikatakan ini bid'ah, ini butuh adanya penelitian. Ya. Ketika Anda belum menemukan, bukan berarti nggak ada. Itu hanya kelemahan Anda saja mungkin dalam apa membaca referensi yang ada, kan gitu. Harusnya seperti itu, ya. Harusnya seperti itu. Sehingga kalau Anda bisa ditanya, ada nggak lafaz dari salaf syekh misalnya manggil orang syekh gitu? Ya manggil orang seorang ulama syekh. Misalnya Anda belum menemukan, kemudian Anda menyimpulkan, oh enggak ada, berarti bid'ah. Jangan. Anda katakan, oh saya belum tahu. Ringan sudah, kalau bilang belum tahu. Karena orang kalau mengatakan belum tahu kan tidak ada beban. Tapi kalau mengatakan itu enggak ada dari zaman salaf, oh berarti dia sudah betul-betul meneliti ya kitab-kitab salaf sehingga kesimpulannya seperti ini. Seberapa telah Anda terhadap masalah ini? Kalau di fatwa-fatwa kayak Ibnu Taimiyah penyebutan seperti itu ada. Kalau seperti zaman sahabat tabi'in saya belum tahu. Yang ditanyakan ini kan sahabat dan tabi'in. Nah, kalau zaman sekarang ya banyak. Ya. Kaitannya apa dengan masalah negeri akhirat ini? Nah, bid'ah masalahnya ini bid'ah dolalah, ya kan? Sesat wa dolalah tu fin nar. Urusannya oh ya kan panjang ini akhirat ini. Afan Ustaz, ana mau tanya, lebih afdol lebih utama mana di bulan Ramadan kita memutinkan Al-Qur'an dengan menghafal ataukah dengan tilawah Qur'an dari awal juz hingga akhir? Maksudnya tilawah di bulan Ramadan hanya melafadzkan atau dengan harus mentadabburinya? Itu ya. Ramadan itu syahrul Quran. Sebagian ulama lebih cenderung kepada memperbanyak, sehingga ada sebagian salaf yang menghatamkan sebulan itu 60 kali. Kita kalau sebulan sekali dah jos dah, ya kan? Ini 60 kali. Kalau ada yang mengatakan, oh, apa itu enggak bertentangan dengan hadis Nabi? Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari lam yafqah, enggak paham. Ibnu Rajab menjawab yang maknanya seperti ini. Para salaf memandang bahwa Ramadan itu syahrul Quran. Sehingga hadis Nabi yang mengatakan orang yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari maknanya seperti itu. Dia tidak paham, itu selain Ramadan. Kalau Ramadan lain kondisinya. Seperti itu, wallahualam. Kemudian ada satu hal yang penting untuk diingatkan di sini. Di bulan Ramadan ini banyak sekali orang baca Quran, ya kan? Sampai malam tadarusan. Tapi apakah setelah Ramadan bacaan-bacaan itu punya pengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya mungkin ada, tapi lebih banyak gak ada pengaruhnya. Yang itu. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah mereka umumnya menegakkan hurufnya tapi tidak menegakkan hukumnya. Artinya mereka memperbanyak bacaan ayat tapi tanpa memahami isi kandungannya. Sehingga pendapat yang rajih insyaallah di sini, sedikit kita membaca tapi dengan memahami lebih utama daripada banyak tapi lepas. Karena Al-Qur'an itu kan diturunkan untuk diapa? Dipahami. Sehingga di sinilah rahasia. Kenapa banyak orang tadarus Al-Qur'an terutama di malam Ramadan tapi kok kelakuannya seperti itu? Mungkin seorang membaca ala laknatullahi ala dzalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah atas orang dzalim, ternyata dia masih berbuat dzalim. Apa dia enggak mudeng yang dia baca? Dan yang aneh lagi, sebagian orang ketika qari Al-Qur'an itu bahasanya bagus, wah dipuji, masya Allah, toyib, barakallahu fiik. Paling dibaca apa? Fi nari jahannam khalidin. Ya, tentang neraka jahannam. Pendengarnya, masya Allah, bagus, bagus. Enggak memperhatikan apa yang sudah dibaca, tapi suaranya indah. Pernah di alaihi salam, kalau melewati ayat adab, berhenti meminta perlindungan dari Allah, adab. Kalau melewati ayat rahmat, berhenti meminta rahmat. Apa kita sudah seperti itu? Kita baca Quran lurus-lurus saja kita aja. Ya, bukti bahwa bahasan kita belum sampai kepada mentadaburi. Andai kata para qura Al-Qur'an di bulan Ramadan ini yang mereka membaca dengan memahaminya, insyaallah keluar di bulan Ramadan mereka jadi orang-orang yang ahlul Qur'an. Ya, akan terwarnai betul ya dengan Al-Qur'an. Namun ketika hanya menegakkan hurufnya maka dan tidak menegakkan hukumnya, ya apa yang kita saksikan? Jangan-jangan seperti yang dikatakan kharaja kama dakhala. Ya, kharaja kama dakhala. Keluar dari bulan Ramadan seperti baru masuk. Nol, enggak ada apa bekasnya. Seperti itu. Ya kan? Kharaja kama dakhala. Nah, alafu ini menyinggung diri saya sendiri. Nah. Apa tanda-tanda Lailatul Malam Lailatul Qadar? Bagaimana cara mendapatkannya? Adapun tanda-tanda Lailatul Qadar di antaranya adalah malamnya itu malam yang cerah di antaranya. Kemudian di pagi harinya terbit matahari merah seperti baskom, ya bulat kalau kita lihat tidak silau. Adapun tanda-tanda yang enggak benar misalnya pohon-pohon rantingnya semuanya menurunkan apa? Ya, rantingnya ke tanah. Ya, kapan kita akan dapatkan Lailatul Qadar seperti itu? Kecuali kalau terjadi gempa. Nah, ini. Ya, pada turun. Gempa ini bukan karena Lailatul Qadar ini. Nah, itu di antaranya. Cara mendapatkannya ya dengan kita beramal kebaikan. Malam itu atau 10 malam terakhir ya kita bersemangat. Andai kata kita enggak melihat tanda-tandanya, pasti kita akan dapat kalau kita apa? Bersemangat pada 10 malam terakhir itu. Ya dengan tilawatul Quran, qiyamul lail, tilawatul Quran, zikir dan semisalnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasul alaihi salatu wasalam Kana idza dakhala al-ashra, ini al-awakhir, syadda mizarahu wa aqada ahlah. Nabi alaihi salam kalau masuk 10 terakhir di bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya, artinya semangat dalam ibadah. Sebelumnya semangat, tapi ini lebih dari itu. Dan membangunkan keluarganya, lihat ada faedah. Kamu kalau baik jangan sendiri, ajak itu anak dan istri. Ya, Rasul itu kalau 10 malam terakhir itu syadda mi'zarahu wa aiqada ahlah, mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Ada yang mengatakan ini kinayah dari Nabi tidak menghubungi istrinya, ya. Dan membangunkan istri-istrinya, dibangunkan. Kalau mau lo, kalau istri sedang ada halangan, lo enggak apa-apa. Istri kamu sedang ada halangan, kan tidak harus sholat, ya zikir kan bisa. Zikir kan ibadah, doa. Apa tidak senang juga kalau istri kamu yang sedang ada halangan ikut mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Di sini penting karena sebagian orang itu menyangka, ya, kalau ada halangan ya sudah, apa? Padahal amalan itu enggak cuma sholat aja. Dia enggak bisa sholat karena ada halangan. Datang bulan dia bisa zikir, bisa doa, bisa sedekah, bisa ngirim sahur ke sana kemari dengan suaminya misalnya, atau dengan anaknya. Itu juga amal kebaikan. Nah. Ini assalamualaikum, afan ustaz, bolehkah menggunakan nada dering dengan lantunan nasyid atau syair, dan apa hukum lantunkannya? Ini 2 hari yang lalu ya dibahas ini mungkin salah nih. Oh, yang kemarin nih ya, Bi. Iya. Nasyid dan syairnya seperti apa dulu? Kalau diiringi dengan alat musik, jelas apa? Tidak boleh. Kalau itu syair atau syair biasa yang tidak ada unsur kemaksiatannya, mungkin lain urusannya. Jangan ayat, ya. Sebagian orang nada deringnya apa? Ayat. Ini meremehkan ayat. Ayat bukan untuk nada dering. Hai, ayat untuk dibaca dan diamalkan. Sama dengan sebagian orang, ya, menggantungkan mushaf kecil di bagian depan dari mobil, ya, untuk jimat katanya. Al-Quran itu bermanfaat jika kamu amalkan. Adapun digantung untuk jimat, nggak ada manfaatnya itu. Ya, nah, tinggal sekarang nasidnya seperti apa, syairnya seperti apa. Adapun setiap hari nasidan terus, ini bukan petunjuknya salaf, ya, bukan petunjuk salaf. Nasidan terus setiap hari. Ya. Nasyid misalnya kadangkala ketika seorang itu letih, ketika seorang ya misalnya butuh penyemangat. Dahulu Nabi alaihi salam dengan para sahabat dalam perjalanan. Waktu itu ada seorang sahabat bernama Anjasah. Ini Anjasah suaranya merdu. Ini kalau dia melantunkan syair, onta-onta itu jadi wah semangat, ya kan? Antum lihat kuda itu, kalau kuda kataman itu kadang di tabu itu semangat kudanya itu, kan gitu kan. Jadi ada hewan itu kadang kalau mendengar suara yang merdu itu, ya, di tiup begini joget bisa dia, gitu kan? Semangat ada. Anjasah ini suaranya merdu. Ketika dia melantunkan syair-syairnya itu, wah, onta-onta yang dinaiki oleh sahabat jadi kencang. Kadang butuh juga dalam perjalanan. Letih seperti itu, ya. Onta pun juga letih. Ketika dengar suara gitu, ya, terangsang apa untuk apa namanya? Jadi cepat. Maka Nabi mengatakan ruwaidaka Anjasah, saqaka bil qawarir. Pelan-pelan kamu wahai Anjasah kalau ngiring botol-botol itu. Maksudnya apa? Di tengah-tengah rombongan ini ada para wanita. Yang kalau kendaraan cepat kan khawatir apa? Jatuh. Kalau wanita jatuh bisa patah, laki-laki bisa, ya. Sebenarnya kalau botol jatuh kan bisa apa? Pecah. Atau yang dimaksud, ya, hati-hati. Nanti banyak perempuan pada kesengsem apa? Suaramu yang merdu. Perempuan itu kan gampang apa? Ya, apa ya? Kesengsem lah sama orang. Kadang belum lihat orangnya tapi dia suaranya itu sih ganteng. Padahal kalau lihat orangnya naudzubillah. Gak mesti harus sama antara suara dengan apa? Wajah. Mungkin wajahnya waliyadzubillah, ya, suaranya subhanallah. Berapa banyak orang jatuh cinta sama orang padahal dia belum lihat. Anda kata dia lihat, moh dia. Dahulu ada pepatah, antas ma'abil mu'aidi khairul min antaro. Kamu kalau dengar mu'aidi, bukan Pak Edi ya, kalau kamu kalau dengar mu'aidi itu lebih baik daripada kamu lihat. Jadi waktu itu ada orang namanya mu'aidi. Ini terkenal suaranya indah. Orang itu ya, wah, dalam benaknya ini orangnya mesti ganteng. Setelah dia telusuri, subhanallah, antara wajah dengan apa? Suara saat bertolak belakang. Sehingga sampai terucap, sudahlah, cukup kamu dengar saja, gak usah apa, lihat orangnya. Nah, panjang banget. Masya Allah, ini bagus sekali. Ana punya dua anak yatim yang masih kecil. Ini berarti yang bertanya perempuan. Perempuan. Kalau saya punya anak yatim, yang yatim itu kan orang yang anak yang ditinggal mati oleh apa? Bapaknya. Belum lama mereka mendapatkan santunan dari seorang pengurus sebuah organisasi desa. Di luar amplop terdapat stempel koperasi simpan pinjam. Mengetahui asal uang santunan berasal dari transaksi riba, Ana berniat mengambil uang tersebut dari tangan anak-anak. Tapi tentu saja Ana harus mengganti dengan uang halal yang Ana punya. Kemudian menginfakkan uang santunan itu ke masjid. Ana pertanyakan, jika Ana waktu itu tidak punya uang untuk mengganti uang yang di tangan anak-anak, karena Ana tidak mau mereka mengira Ana merebut uang mereka, bolehkah Ana anggap itu utang Ana dulu? Lalu jika Ana ada uang, segera menginfakkan uang jumlah yang sama dengan niat lillahi ta'ala menginfakkan uang santunan itu. Ataukah Ana harus tegas mengambil uang tersebut padahal mereka masih belum paham jika lo dijelaskan sekalipun? Taib. Ini ada tulisannya. Penulisnya ada perempuan. Taib. Koperasi simpan pinjam itu tidak mengapa, asalkan sistemnya bukan riba. Kan itu yang jadi masalah, kan sistemnya. Kalau kooperasinya sih boleh-boleh saja, silahkan ya. Kooperasi memang bagus, yang penting sistemnya jangan riba. Jadi jalankan itu kooperasi dengan baik. Apa kalau tanpa riba kita enggak akan untung? Dahulu sahabat Nabi, saudagar-saudagar dari sahabat Nabi banyak. Tanpa riba mereka kaya kok. Tanpa riba mereka bisa ya membantu umat dengan kekayaan mereka. Kita jangan kemudian melemah dengan mengatakan tanpa riba ya gak mungkin ekonomi ini jalan. Kata siapa? Syariat Allah yang mengharamkan riba. Tentu Allah lebih tahu maslahat. Sekarang, kalau memang ini kooperasi simpan pinjam yang sistem riba, berarti kan kalau pertanyaan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, sepertinya tidak mengapa. Gak usah dikembalikan, karena itu pun gak akan mungkin diterima dan mungkin mudorot. Yang terbaik adalah orang disadarkan bahwa kalau mau membuka usaha kooperasi simpan pinjam, jangan pakai sistem riba. Kan itu bisa untuk orang untung dengan tanpa riba kok. Kemudian di antara dalilnya yang disebutkan sebagian ulama, Nabi alaihissalam itu menerima hadiah wanita Yahudi berupa daging kambing. Kalau orang Yahudi itu mereka apa? Yakuluna akaluna lisukti, kata Allah. Mereka memakan apa? Harta apa? Haram. Mereka itu yakuluna riba, orang-orang Yahudi itu. Biasa mereka riba memang. Aja emang Yahudi itu punya duit, jadi dengan duit ini mereka apa? Ngutang-ngutangkan ya, dapat untungan banyak. Tapi Nabi menerima pemberian wanita Yahudi itu dan dimakan. Ini diantara dalil yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Kalau memang itu ya misalnya kita diberi makanan ya oleh orang yang misalnya dia itu muamalah dengan riba, ada sebenarnya mengatakan ya, bagi kamu itu diberi dosa atas dia. Namun kalau itu sebagai teguran kepada pelaku maksiat pun tidak mengapa ya, sebagai teguran. Dan yang terbaik adalah manusia disadarkan, karena sampai kapan orang seperti itu terus. Butuh di sini adanya sosialisasi penyadaran. Apa itu hukum sholat tarawih dengan baca Al-Quran dengan melihat mushaf? Sebagian salaf ada yang melakukan seperti itu. Sebagian salaf ada yang sholat tarawih dengan megang Al-Quran. Ya, nah, apakah hal tersebut terperkara bid'ah karena kaum salaf tidak pernah melakukannya? Ada, tadi sudah saya sebutkan. Ya, melakukannya. Ya, sebagian salaf. Tapi kalau sholat wajib, belum pernah kami mendapatkan. Belum pernah mendapatkan loh. Bukan berarti gak ada, kita gak ngerti. Belum pernah mendapatkan seperti itu. Kalau sholat tarawih ada dari sebagian salaf. Ustaz, di tempat ana ada seorang da'i yang beliau tidak mau mengucapkan kalimat rahimakumullah, melainkan didahului dengan kalimat insyaallah di depannya. Apakah boleh kita mengucapkan insyaallah rahimakumullah? Kalau rahimakumullah sendiri kan artinya doa. Ya. Jadi kalau mau seperti insyaallah, dia dirahmati Allah. Ya, juga boleh. Tapi kalau insyaallah rahimakumullah gimana? Artinya gadok seperti itu. Ya. Seperti ini ada dari zaman salaf. Ya. Kalimat rahimakumullah itu sudah ada. Di zaman Abu Bakar atau Umar bin Abdul Aziz ketika setelah pidato politik, ketika dibaiat menjadi khalifah, ya. Kemudian di akhir dari itu qumu ila sholati rahimakumullah. Jadi kata-kata rahimakumullah itu ada sudah dari zaman apa? Salaf ada. Karena kalimat rahimakumullah itu sama dengan kalau kematian radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi, rahimakumullah semoga Allah rahmati, kayak gitu. Kalau insyaallah rahimakumullah, kalau Allah mendaki, Allah merahmati kalian. Orang kalau minta rahmat, minta ampunan itu yang tegas. Jangan, ya Allah kalau memang engkau berkehendak mengampuni saya, ya ampuni. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Kan itu. Kan kita enggak boleh mengatakan Allahumma firli'in syi'ta. Ya Allah ampuni saya kalau kamu mau. Di sini ada dua keadaan. Kurang lebih. Yang pertama, seolah-olah orang tadi itu ya enggak butuh dengan Allah. Seolah-olah ingin mengatakan, ya Allah ampuni saya kalau engkau mau, kalau engkau enggak mau ya enggak apa-apa. Ya, ini pertanyaan. Yang kedua, seolah-olah ingin maksa, ya Allah, ya ampuni saya. Jadi seolah-olah apa namanya? Memaksa. Padahal tidak ada yang maksa Allah SWT. Kalau orang minta ampunan rahmat, ya minta dengan apa? Minta dengan tegas. Ada pun di sini, ya insyaallah rahimakumullah. Ya insyaallah luruslah. Ya. Tapi kalau mengharuskan, ya harus mengatakan insyaallah sebelum ini, sebelum rahimakumullah. Ya siapa yang mengharuskan? Dulu ya sebagian salaf, ya Abu Bakar atau Umar bin Aziz ketika pidato ya politik, ketika baru dilantik di apa? Peat, mengatakan qumu ila sholati rahimakumullah. Tidak ada ucapan insyaallah yang itu. Kalau mengatakan ya semoga Allah rahmat, insyaallah Allah merahmati kalian, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mengharuskan itu yang repot. Mengharuskan. Beda dengan kalimat syahid. Fulan syahid. Itu enggak boleh. Tapi insya Allah syahid. Karena beda kalau rahimakumullah itu mengandung arti semoga. Kalimat semoga kan ini harapan. Sudah cukup di situ. Ya, enggak perlu pakai insya Allah. Apa hukum berjualan ketika hari raya? Ini jawabannya gimana Pak ya? Yang dijual apa dulu? Kalau mercon, ya nggak boleh lah, ya. Yang dijual apa dulu? Nah, yang dijual yang halal lah. Orang memang hari raya nggak butuh barang, ya. Mungkin hari raya ada orang nggak masak, dia buka apa? Restoran laku, ya kan? Nggak ada larangan. Mungkin maksudnya oh, hari raya kan senang-senang. Hari raya kan apa? Senang-senang. Nah, itu juga senang dapat duit. Justru sebagian orang itu memanfaatkan ketika pedagang pada tutup, dia dagang laris dia. Enggak ada orang yang jualan apa naik sayur ini dan laris. Kangkung yang misalnya sekian ketika hari raya malah mahal sekali, enggak ada yang jualan. Orang butuh kangkung misalnya. Apakah termasuk sujud kepada selain Allah tradisi sungkem di hari raya? Tradisi sungkem itu enggak bagus. Orang menghormat itu kan tidak harus dengan cara seperti itu, ya. Orang menghormat itu nggak harus apa namanya, sebelah dari tubuhnya direndahkan melewati orang yang gitu. Tapi kalau Anda tahu, kata, oh, kami punya dalil. Apa dalilnya? Ayat wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, katanya. Rendahkanlah sayapmu ya untuk orang-orang yang mengikutimu dari kaum ini. Jawabannya, merendahkan sayap itu bukan seperti itu, tapi tawadhu, rendah hati. Orang tahulah kalau kamu jalan sopan dengan yang tidak sopan, kan tahu. Walaupun tidak merunduk kayak gini, tapi jalannya sopan, orang ngerti. Adapun sampai merunduk seperti itu, ya subhanallah, keterlaluannya seperti itu. Sampai di Masjid Nabawi, sebagian jamaah haji di tengah-tengah masjid itu keluar seperti sampai pintu. Sebagian orang Arab, ya, sebagian orang tanya, ada apa sih orang Indonesia kok kayak gitu? Ruku-ruku segala. Kita malu kadang menjelaskan gimana. Ini ihtiramnya orang Indonesia berlebihan. Yang namanya menghormati itu bagus, tapi kan tidak harus dengan apa? Seperti itu. Menghormati jangan sampai dengan cara yang salah. Contoh, ingin berbuat baik kepada Pak Abdullah misalnya. Pak Abdullah ini kok hidungnya kehinggapan lalat. Tak usir, lempar pakai batu. Ya, lalatnya pergi, batunya nempel nanti. Ya. Artinya, ya berbuat baik atau menghormati orang itu ya sesuai. Adapun ini sudah berlebihan. Ya. Berlebihan. Menghormati orang tua, menghormati orang yang mulia, tidak harus dengan cara seperti itu. Ini adat yang tidak perlu dipelihara. Karena sebagian orang katakan, adat dan tradisi, biarkan orang berbuat apa yang dilakukan. Ya. Adat dan tradisi itu perlu dipelihara sebagai ciri. Jawabannya, Nabi ketika diutus ke Mekah, kira-kira orang kafir Quraisy punya adat ya? Punya adat, punya adat ya kan? Nah, adat yang batil dibuang, yang baik tetap ditetapkan. Tinggal adat yang mana? Adat yang jelek tinggalkan, adat yang buruk, adat yang baik enggak apa-apa. Salat subuh dalam kondisi tidak tahu sedang junub. Sedang junub. Diketahui junub ketika akan mandi pagi. Apakah salat subuh? Salat subuh dalam kondisi tidak tahu sedang junub. Diketahui junub ketika akan mandi pagi. Oh, ketika mandi pagi nih. Nah, apakah salat subuh harus diulang walaupun waktu subuh sudah lewat? Ini junubnya kenapa ya? Karena mimpi atau karena berhubungan? Enggak ada penulisnya Ummu Fulan atau Abu Fulan, enggak ada ini. Kalau itu memang dari hubungan suami istri, ya, kemudian orang sholat tanpa toharoh, maka batal, dia harus ngulangi. Beda kalau seorang sholat dengan memakai pakaian yang dilupa kalau pakaiannya ada najisnya. Tahu-tahu sudah apa? Selesai sholat, enggak harus ngulangi. Tapi kalau enggak wudu, enggak mandi janabah, harus apa? Ngulangi. Dalilnya, Rasulullah alaihissalam dahulu ketika sholat pakai sendal. Kemudian di tengah-tengah sholat sendalnya dilepas. Para sahabat pun ikut melepas sendalnya. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, Jibril tadi memberitahu saya, kalau di sendal saya ada apa? Najisnya. Ini saya lemparkan. Ya, saya lemparkan. Artinya kalau itu najis, orang tidak harus ngulang dari awal. Pokoknya yang ada dilepas, keluarkan. Tapi yang repot kalau itu kaos dalam atau celana yang mungkin anu ya, ya batalkanlah sholatnya. Ya kan? Kalau kopinya mungkin bisa dilempar lah ya, atau sendal. Ya kalau kaos yang udah dipakai ya, atau maaf yang lainnya, ya kan? Kalau dia enggak tahu junubnya itu kena mimpi atau tidak. Wallahualam. Karena ada sunnah mengatakan yang ada mandi itu yang kalau keluarnya dengan syahwat, yaitu mimpi dengan syahwat atau mungkin memikirkan. Tapi kalau misalnya karena capek tiba-tiba apa? Keluar air mandinya, sebagian mengatakan tidak. Kan mungkin terkadang orang yang capek sekali sampai keluar apa? Air mandinya. Ya. Tapi kalau tadi hubungan suami istri atau karena mimpi, kemudian dia lupa tidak mandi, ingat-ingat sudah ketika mau mandi pagi, ya biasa mau kerja, sebelum mandi janabah tadi, diulangi sholatnya. Diulangi sholatnya. Ya, karena ini termasuk syarat. Syarat apa? Sahnya sholat. syarat itu jika tidak ada maka tidak sah. Nah, demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.